Ada saat ketika kau merasa hidup ini seakan tak bermakna, gelisah hati karena banyak dosa, gundah gulana ditinggalkan cinta. Ayo coba-coba. Cerita kegagalan itu hal yang biasa. Buka mata hatimu, hadapi semua.